sehingga manusia menyanjungnya dan memujinya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famatsaluhu, orang yang seperti ini yang bersedekah karena riya, ya. Famatsaluhu kamatsali Shafwan 'alaihi turab. Perumpamaan orang ini itu seperti batu yang licin, ya. 'Alaihi turab, yang di atasnya terdapat tanah. Fa asabahu wabil. Kemudian air hujan yang lebat menerpa batu yang licin tersebut, yang di atasnya ada tanahnya. Fatarokahu solda, karena hujan yang begitu lebat, ya, menimpa batu tersebut, maka batu tersebut menjadi bersih, licin. La yakdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu untuk menguasai sesuatu apapun dari apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dia menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat dan disanjung serta dipuji oleh manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun banyak infaknya, sedekahnya, dermawan dan seterusnya, ya, maka infak yang dia berikan kepada manusia itu hanyalah seperti batu yang di atasnya ada tanah, kemudian turun hujan lebat, yang hujan tersebut menjadikan tanah-tanah yang berada di atas batu tersebut hilang dan bersih. Ya. Fatarokahu solda, tidak tersisa lagi tanah di atas batu tersebut. Hilang pahalanya orang yang bersedekah karena sebab riya, karena sebab ingin dilihat dan disanjung atau dipuji oleh manusia. Kemudian ayat yang berikutnya, karena Asy-Syaikh As-Sa'di di sini membahas langsung 3 ayat, sehingga kita baca ayat yang berikutnya. Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena mengharap keriduan Allah, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan min anfusihim, dan dalam rangka untuk mengokohkan jiwa-jiwa mereka, keimanan mereka. Orang yang seperti ini infaknya atau sedekahnya atau amalannya, kamatsali jannatin birabwah, itu seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi. Asabaha wabilun, kemudian kebun yang berada di dataran tinggi tersebut dicurahi oleh hujan, disiram oleh air hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha di'fain, sehingga kebun tersebut karena tercurahi air hujan yang sangat cukup, sehingga kebun tersebut bisa menghasilkan buah 2 kali lipat. Fa'atat ukulaha di'fain, fa'in lam yusibha wabilun fadal, Dan kalaupun kebun tersebut tidak disirami oleh hujan yang lebat, maka hujan yang rintik-rintik atau hujan gerimis pun itu sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk menyebabkan kebun tersebut menghasilkan buah. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atau maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini perumpamaan yang kedua, perumpamaan orang yang infak atau sedekah karena ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perumpamaan yang ketiga, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anab. Maukah salah seorang dari kalian dia memiliki sebuah kebun, yaitu kebun kurma ataupun kebun a'nab, kebun anggur. Ya. Maukah salah seorang dari kalian dia punya kebun kurma dan kebun anggur, tajri min tahtiyal anhar, yang kemudian mengalir sungai-sungai di bawah kebun-kebun tersebut. Lahu fiha min kulli thamarat, bahkan dia memiliki berbagai macam buah-buahan di kebun tersebut. Kebun yang dia miliki menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Wa asabahul kibaru. Setelah keadaan yang seperti ini, begitu makmurnya, begitu sejahteranya, memiliki kebun kurma atau kebun anggur, bahkan ada sungai yang mengalir di kebun tersebut, bahkan selain itu pun ada tanaman-tanaman yang lainnya, sehingga dia memiliki berbagai macam buah-buahan di dalam kebun tersebut. Kemudian wa asabahul kibar, kemudian menimpa kepadanya usia yang sudah renta, ya. Kemudian dia mencapai usia yang renta, tua. Walahu dhurriyya du'afa, dan dia memiliki anak keturunan yang du'afa, yang masih kecil, yang masih lemah, belum bisa membantu dia. Fa asabaha i'sar fihi nar. Kemudian tiba-tiba dalam kondisi lemah, tua, renta, ya. Kemudian memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus dia nafkahi. Tiba-tiba kebun yang begitu subur tadi asabaha i'sar, ditempa oleh angin yang sangat keras, oleh angin yang sangat kencang, fihi nar, yang angin tersebut mengandung api, fahtaraqat, sehingga terbakarlah kebun miliknya, hilang, hangus, habis kebun miliknya terbakar dalam keadaan dia lemah, dan masih memiliki banyak tanggungan dari zurriyahnya, keturunan-keturunannya. Kemudian terjadilah kejadian tadi, terbakarnya kebunnya, hartanya habis, luluh lantah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar kalian mau berpikir, agar kalian mau memikirkannya. Ini perumpamaan yang ketiga. Kita langsung baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh rahimahullahu taala, beliau langsung menjelaskan tiga ayat tadi. Ayat yang ke-264 sampai ayat yang ke-266. Qala Syekh rahimahullahu taala, daraballahu fi hadhihi al-ayati thalathata amsilatin. Di dalam ayat ini, di dalam tiga ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membuat tiga perumpamaan. Lil munfiq. Tiga perumpamaan untuk orang yang berinfak. Nah, ada tiga jenis orang yang berinfak, bersedekah. Lil munfiq ibtigha'a wajhihi wa lam yutbi nafaqatahu mannan wala adzan. Yang pertama, perumpamaan untuk orang yang berinfak karena mengharap wajah Allah, ikhlas mengharap wajah Allah Azza wa Jal, dan dia tidak menyertai infaknya, amalannya, dengan mannan, dengan perbuatan menyebut-nyebut atau mengungkit-ngungkit, waladhan, dan tidak menyertainya dengan sikap menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini perumpamaan yang pertama. Waliman atba'aha mannan wa adza. Dan juga Allah membuat perumpamaan untuk orang yang berinfak, menginfakkan hartanya, namun dia mengikutkan atau menyertai infaknya dengan mannan wa adza. Dia menyertakan infaknya dengan perbuatan menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, dan adzan, menyakiti perasaan orang yang menerima pemberiannya. Kemudian walil murai. Yang ketiga, perumpamaan untuk orang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, yaitu menginfakkan hartanya, tetapi karena ria. Karena ria, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Fa'amal awal, kita baca satu persatu dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat tadi dari tiga ayat di atas tadi. Fa'amal awal, adapun yang pertama, fa'innahu, yang pertama itu adalah perumpamaan orang yang berinfak karena ikhlas, mengharapkan wajah Allah, ya, dan tidak disertai dengan perbuatan mannan dan adzan, menyakiti hati si penerima ataupun mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian. Tidak, dia tidak menyertainya dengan itu, tetapi ikhlas mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal semata. Fa innahu lamma kanat nafaqatuhu maqbulatan. Adapun ini yang pertama, maka ketika infaknya itu adalah infak yang Allah terima, ya, makbulah, ya, diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena ikhlas dan tidak disertai mannan dan adzan, maka mudha'afatan, ya, fa innahu lamma kanat nafaqatuhu maqbulatan mudha'afatan, ketika infaknya tersebut diterima, ya, sehingga pahalanya berlipat-lipat ganda, ya. Kenapa? Lisuduriha anil iman wal ikhlasit tam. Karena infaknya itu muncul dari keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Nah, ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim, hanya mengharap ridha Allah dan untuk mengokohkan jiwa mereka, keimanan mereka. Ayyung fikuna wahum sabituna ala wajihis samahati wassidqi, yaitu mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan mereka kokoh di atas sifat samahah, sifat memaafkan, dan juga as-sidq, sifat jujur. Famasalu hadzal amal, maka perumpamaan amal yang seperti ini, yang ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kamatsali jannah, amalan seperti ini seperti jannah, seperti kebun, atau sebuah kebun birobwah yang berada di dataran tinggi. Wahwal makanul murtafi', robwah itu adalah tempat yang tinggi, dataran tinggi. Li'annahu yatabayyanu lirriyahi wasyams, tempat yang bisa langsung ditempa oleh angin dan mudah untuk mendapatkan cahaya matahari karena tempatnya yang tinggi. Nah, kebun yang berada di dataran tinggi, kebun yang bagus, karena dia mendapatkan angin yang cukup, kemudian cahaya matahari yang cukup. Wal ma'u fiha ghazir, dan air yang dibutuhkan oleh kebun tersebut cukup melimpah, atau air yang menyirami kebun tersebut ghazir, cukup melimpah, karena dia berada di dataran tinggi. Ketika turun hujan menyirami bumi, dia terkena air hujan dengan jumlah yang sangat melimpah. Fa illam yusibha dzalik alwabilul ghazir hasala lahu tallun kafin liti biman batiha, dan walaupun kebun yang berada di dataran tinggi tersebut tidak mendapatkan siraman air hujan yang deras, maka hasala lahu tall, maka dia masih tetap mendapatkan tol, gerimis ataupun embun, kafin liti biman batiha, yang itu sudah cukup, sudah cukup untuk pertumbuhan tanaman-tanaman dengan baik, cukup untuk menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman dengan baik, wa husni ardiha, dan cukup untuk memperbagus konstur tanahnya. Wa husuli jami'il asbabil mufirati linubuwiha wazdihariha wa ithmariha, dan juga cukup untuk mendapatkan semua sebab-sebab yang bisa menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut, dan berbunganya tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut, serta berbuahnya tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut. Walihada, oleh karena itu, atat ukulaha di'fain, kebun tersebut bisa menghasilkan buah dua kali lipat, bisa menghasilkan penghasilan dua kali lipat, karena sebab tempatnya yang berada di dataran tinggi, kemudian air hujan yang menyiraminya cukup banyak, bahkan kalaupun tidak ada air hujan yang deras, maka hujan gerimis pun atau embun pun sudah cukup untuk menjadikan sebab tanah tersebut subur dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bahkan bisa menyebabkan buahnya menjadi dua kali lipat. Ay mutadha'afan, yaitu tanaman-tanaman yang berada di kebun tersebut bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Wa hadhil jannatu allati 'ala hadzal wasfi, dan kebun yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini bentuknya, hiya a'la ma yatlubuhun nas. Maka ini adalah kebun yang paling dicari oleh manusia, ya. Yang paling diinginkan oleh manusia. Yang seperti ini, yang subur, yang na'am tumbuh, ya, menghasilkan buah-buahan yang berlipat-lipat, ya. Ini kebun yang sangat dicari dan sangat diinginkan oleh manusia. Fahadzal 'amalul fadil bi'alal manazil. Nah, maka ini seperti amalan yang fadil, amalan yang mulia. Naam. Kemudian dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi karena sebab amalan mulia tersebut. Ya. Ini perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Azza wa Jal karena ikhlas, ya. Maka dia telah melakukan amalan yang sangat mulia, ya. Yang dengan sebab itu dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Nah. Ini sebuah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia agar manusia memahaminya, memikirkannya. Ini yang pertama, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena ikhlas dan tidak disertai manan dan adzan. Kemudian wa amma, yang kedua, wa amma man anfaqa lillahi tsumma atba'a nafaqatahu manan wa adza. Yang kedua, adapun orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, dia ikhlas, anfaqalillah, dia menginfakkan hartanya karena keimanan dan keikhlasan. Tsumma atba'a nafaqatahu mannan wa adzan, akan tetapi kemudian dia menyertai infaknya tadi dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan adzan. Dan juga disertai menyakiti perasaan orang yang menerima pemberiannya. Aw amila amalan fa'ata bimubtilin lidzalikal amal. Atau orang yang mengamalkan suatu amalan, kemudian dia melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala amalan tersebut. Fahadza mathaluhu mithalu sahibi hadhil jannah. Maka perumpamaan orang yang infaknya seperti ini, ya, itu seperti orang yang memiliki kebun tadi, ya, dia memiliki kebun yang modelnya kayak tadi. Lakin sallatu alaiha iqsar, akan tetapi kebunnya itu hancur diterpa oleh angin yang kencang. Wahwarrihu syadidah, iqsar itu adalah angin yang kencang. Fihi narun, bahkan di dalam atau angin kencang tersebut mengandung api. Fahtarokot, kemudian terbakarlah kebunnya. Walahu dzurriyyah du'afa, dan dia memiliki keturunan yang lemah, keturunan yang masih kecil-kecil, yang belum bisa membantu dia, yang masih harus dia nafkahi. Wahwa dha'ifun qad asabahul kibar, sedangkan dia sendiri pemilik kebun tadi yang sudah terbakar kebunnya, dia telah mencapai usia yang renta, ya, sehingga dia lemah. Wahwa dha'if, dia lemah karena telah mencapai usia renta. Fahadhil hal, maka keadaan yang seperti ini min afdhail ahwal, termasuk keadaan yang paling mengerikan, ya. Keadaannya udah tua. Nah, kebun-kebun yang diharapkan menjadi masa depan, ya, nah, untuk dia di masa tuanya dan untuk anak keturunannya, ternyata kebun-kebun tersebut hancur, luluh lantah, diterpa oleh angin yang keras yang mengandung api yang kemudian membakar kebunnya. Dalam keadaan dia sudah lemah karena tua atau usia yang sudah renta, sementara anak-anaknya masih kecil, belum bisa membantu dia. Maka kalau ini terjadi, ini adalah keadaan yang paling mengerikan. Walihada saddar hadzal matsala biqaulihi ayawaddu ahadukum. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengawali perumpamaan ini dengan firman-Nya ayawaddu ahadukum. Nah, ayat yang ke-266 ya. Ayawaddu ahadukum, maukah salah seorang di antara kalian memiliki kebun yang seperti ini dan seperti itu, kemudian di masa tuanya ya. Nah, dalam keadaan dia memiliki anak yang masih lemah-lemah, masih kecil-kecil, kemudian kebunnya itu terbakar habis. Ayawaddu ahadukum, Allah awali perumpamaan ini ya, dengan ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian mau, ingin, ila akhiriha ya, sampai akhir ayat tadi, bil istifhamil mutaqarrar indal mukhatabin fadha'atuhu ya, dengan istifham ya, ayawaddu ahadukum a, ini a di sini huruf istifham, dengan istifham, dengan pertanyaan ya, dengan istifham yang difahami oleh orang yang diajak bicara bahwasannya apa yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut itu adalah sesuatu yang fadho'ah, yang mengerikan. Maukah salah seorang di antara kalian seperti ini ya, memiliki kebun ya yang begitu bagus ya, subur, menumbuhkan buah-buahan dan seterusnya, kemudian setelah masa tuanya, nah setelah dia lemah, ternyata kebunnya tersebut terbakar habis. Dalam keadaan dia memiliki anak-anak atau tanggungan-tanggungan yang harus dia tunaikan, nah sedangkan dia dalam keadaan usia yang sudah renta. Fa inna talafaha daf'atan wahidatan ba'da zuha'i asjariha wa ina'i thimariha musibatun kubra. Maka sesungguhnya hancurnya kebun tadi, daf'ah wahidah, sekali hancur ya, setelah kebun tersebut indah menawan pohon-pohonnya, indah menawan tumbuhan-tumbuhannya, wa ina ithimarihi, dan setelah naam buah-buahannya matang ya, siap panen, tiba-tiba terbakar habis. Maka kehancuran kebun yang seperti ini adalah musibatun kubro, musibah besar ya. Ini musibah, hancurnya kebunnya aja sudah musibah, karena hancurnya hartanya tadi, ini sudah musibah. Thumma husulu hadhil faji'ati wa sahibuha kabir qad du'fa 'anil amal. Kemudian terjadinya kejadian seperti ini, kejadian yang sangat mengerikan dan menyedihkan ini, dalam keadaan pemilik kebun tadi sudah tua renta, sudah lemah, tidak mampu lagi beramal. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki keturunan yang masih kecil. La musa'adata minhum lahu, yang belum bisa membantu pemilik kebun tadi. Wa mu'natuhum 'alaihi, bahkan dia harus menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Faji'atun ukhra, maka ini pun kesedihan yang lain. Sudah kebunnya habis ya, rata dengan api ya, terbakar api, kemudian tambah lagi keadaan dia itu sudah lemah karena renta, dan juga harus memberikan naam nafkah kepada anak-anaknya, keturunannya yang masih kecil, yang belum bisa membantunya. Maka ini nambah lagi kesedihan ya. Hadhihi faji'atun ukhra, ini kesedihan yang lain, ini musibah yang lain lagi. Nah, ini musibah naam di atas musibah ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Fasara sahibu hadzal matsalul ladzi, fasara sahibu hadzal matsalil ladzi amila lillah, maka jadilah orang yang naam diperumpamakan seperti ini ya, yaitu orang yang dia mengamalkan amalan untuk Allah. Tsumma abtala amalahu bimunafin lahu, kemudian dia membatilkan amalannya dengan sesuatu yang bisa menafikan atau menghilangkan pahala amalan tersebut. Yushbihu hala sahibil jannah, maka orang yang beramal seperti ini itu mirip seperti orang yang memiliki kebun tadi. Alati jaro alaiha majaro, yang na'am mengalami kejadian apa yang terjadi tadi. Hina staddat daruratuhu ilaiha, di saat dia sangat butuh kepada kebun tadi. Di saat dia sangat butuh kepada kebun tadi, karena dia usia, memiliki usia yang sudah tua dan memiliki banyak tanggungan, tiba-tiba kebunnya habis terbakar. Nah, ini seperti orang yang mengamalkan amalan, nah, amalannya banyak, sedekah, infak dan seterusnya. Kemudian dia apa? Melakukan sesuatu yang membatalkan amalan tersebut. Melakukan sesuatu yang bisa menafikan atau menghilangkan pahala amalan tersebut. Nah, sehingga pahala amalannya yang sangat banyak hilang. Ya. Amalannya seperti haba mansura, debu yang berterbangan. Ya. Tidak ada pahalanya. Di saat dia apa? Sangat membutuhkan pahala. Ya. Di saat dia sangat membutuhkan balasan dari Allah Azza wa Jal. Balasan kebaikan-kebaikan yang dulu dia lakukan. Nah, tapi karena dia melakukan hal yang bisa membatalkan pahala dari amalan tersebut, ya, sehingga amalannya kosong, tidak berpahala. Ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya karena Allah, tetapi disertai apa? Manan dan adzan. Perbuatan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian, dan atau perbuatan menyakiti perasaan orang yang menerima pemberiannya. Maka perumpamannya seperti tadi. Padahal dia lillah, karena Allah. Tapi disertai manan dan adzan, sehingga membatalkan atau menghilangkan pahala amalannya. Al-mathalu tsalis, perumpamaan yang ketiga, alladzi yura'in nas, orang yang berinfak karena riya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Ingin dilihat oleh orang, ingin dibilang dermawan, ya. Dan seterusnya. Alladzi yura'in nas, wa laysa mahu imanun billah wala ihtisabun litsawabi. Dia beramal atau berinfak atau bersedekah tapi riya, karena ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapat pujian manusia, sanjungan manusia. Walaysa mahu iman billah, dan dia tidak memiliki keimanan kepada Allah. Walah tisab thawa li thawabihi, dan dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Sudah enggak ada iman, kemudian enggak mengharap pahala dari Allah, ya. Inginnya dipuji dan disanjung manusia. Haiz syabbaha qalbahu bisufwan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, ya. Naam. Amalan yang seperti ini, ya. Allah serupakan qalbahu, hati orang yang seperti ini, ya. Syabbaha qalbahu bisufwan, orang yang seperti ini, ya, Allah serupakan hatinya itu dengan Sofwan, dengan wahwal hajarul amlas alaihi turab, batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Yadhunnur ra'i annahu idza asabahul matar anbata. Orang yang beramal karena riya tadi menyangka bahwasannya apabila ada hujan turun, maka apa, tanah yang berada di atas batu tadi bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, dia menyangka, nah, apabila ada turun hujan, maka tanah yang berada di atas batu-batu tadi bisa menumbuhkan tumbuhan. Kamatan butul arodi, kamatun butul arodi atau ibah, sebagaimana tanah-tanah yang subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, walakinnahu kalhajari ladzi asabahul wabilus syadid, akan tetapi ternyata seperti batu yang naam ditimpa oleh hujan yang deras, ya. Nah, fa adhhaba ma alaihim minat turab, kemudian hujan yang deras tersebut naam menghilangkan tanah-tanah yang berada di atas batu tadi. Wa tarakahu salda, sehingga hujan yang deras tersebut menjadikan batu-batu tadi bersih, enggak ada tanahnya. Wa hadza mathalun mutabiqun liqalbil mura'i. Maka perumpamaan ini cocok. Naam, seperti hati orang yang mura'i, seperti hati orang yang riya. Alladzi laisa fihi iman, yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Bal huwa qasin, bahkan hatinya keras. Wala yalin, dan tidak lembut. Wala yakhsha, dan tidak khusyuk, ya. Fahadha a'maluhu wa nafaqatuhu la aslalaha tu assas alaihi. Maka amalan dia, orang seperti ini, dan nafkahnya atau infaknya, sodakohnya, ya, tidak ada pondasinya yang bisa dibangun di atasnya. Karena enggak ada keimanan. Nah, wala ghayata laha tantahi ilaih, dan amalannya atau infaknya dan sedekahnya itu tidak ada tujuannya. Nah, tidak ada ghayah, tidak ada puncak yang menjadi tujuannya. Nah, bal ma amilahu fahuwa batil, bahkan apa yang dia amalkan itu batil, sia-sia. Li adami syartih, karena hilangnya syarat diterimanya amalan. Apa? Al-iman, ya. Nah, dan juga al-ikhlas, ya. Al-ikhlas dan al-iman, ini syarat diterimanya amalan. Ikhlas dan iman, dia ikhlas dan juga ada keimanan. Nah, walaupun dia ikhlas, ya, tapi dia bukan orang yang beriman. Ya, saya ikhlas, ya. Tapi dia kafir. Nah, tidak ada keimanan, ya. Saya enggak ngarep balasan apa-apa, enggak ngarep balas budi dari siapapun misalkan, ya. Tapi dia orang yang kosong dari keimanan, maka tidak ada pondasi, ya, dalam dirinya. Nah, tidak ada dasar yang menjadi pondasi dalam dirinya untuk menjadi pondasi dari amalan-amalan dan ketaatan. Walladzi qablahu batala ba'da wujudi syarti li wujudil mani'. Maka amalan yang tadi, ya, perumpamaan yang ketiga tadi, amalannya itu batil karena enggak ada syarat diterimanya amalan, yaitu iman dan ikhlas. Walladzi qablahu, sedangkan yang sebelumnya, perumpamaan yang kedua. Yang kedua yang mana? Berinfak lillah karena Allah, tetapi disertai dengan manan dan adzan. Batola, yang seperti ini pun batil, sia-sia amalannya. Ba'da wujudi syarat, setelah adanya syarat, yaitu di adanya iman dan adanya ikhlas, ya, dalam amalan tersebut. Tapi batil, kenapa? Li wujudil mani, karena ada yang menghalangi. Karena ada yang menghalangi diterimanya amalannya. Nah, yaitu apa? Manan dan adzan. Nah, perbuatan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan hati orang yang menerima pemberiannya. Nah, ini hal yang menghalangi diterimanya suatu amalan. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia ada keimanan, dilandasi keimanan, tetapi ada penghalang yang bisa menghalangi dia dari diterimanya amalannya. Ini perumpamaan yang kedua tadi. Nah, wal awal, sedangkan perumpamaan yang pertama, makbulun, makbul, diterima. Mudha'afun, bahkan berlipat-lipat ganda balasannya. Liwujudi syartihi, karena adanya syaratnya, syarat diterimanya amalan, iman dan ikhlas, ya. Dia ada keimanan dalam dirinya, dia orang yang beriman, kemudian dia orang yang ikhlas dalam amalannya. Liwujudi syartihi alladhi huwal iman wal ikhlas, karena adanya syarat nan diterimanya amalan tersebut, yaitu keimanan dan keikhlasan. Wasabat, dan kekokohan jiwa. Wantifa'il wa mawani'al mufsidah, wantifa'ul mawani'al mufsidah, dan tidak adanya penghalang-penghalang yang merusak dan menghilangkan pahala amalannya. Nah, dia tidak menyertai infaknya dengan manan dan azan. Ini yang pertama tadi. Ya. Adapun yang ketiga, dia batil amalannya sia-sia karena tidak adanya syarat. Tidak ada syarat diterimanya amalan, yaitu iman dan ikhlas. Ya. Sedangkan yang kedua, batil amalannya, walaupun dia ada keimanan dan ada keikhlasan, tetapi batil sia-sia amalannya karena disertai amalan tersebut disertai dengan manan dan adzan. Dia melakukan sesuatu yang bisa menghalangi diterimanya amalannya. Sedangkan yang pertama, perumpamaan pertama, orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal dalam infaknya, sedekahnya, dan dia orang yang beriman, dan dia tidak menyertai sedekahnya dengan manan dan tidak menyertai dengan adzan, sehingga pahalanya berlipat-lipat ganda. Fahadihi al-amsalu thalatha, wa hadhihi al-amsalu thalatha, maka tiga perumpamaan ini tantabiku ala jami'il amilin, itu naam cocok sesuai untuk seluruh orang-orang yang beramal. Nah, falyazinil abdu nafsahu wa ghayruhu bihadhil mawazinil adilati, maka hendaklah seorang hamba dia menimbang dirinya, demikian pula selain dirinya yaitu orang lain, atau hendaklah seseorang dia menimbang dirinya dengan timbangan-timbangan ini, ya, bil mawa bihadhil mawazinil adilah, dengan timbangan-timbangan yang adil ini. Nah, kira-kira dia termasuk yang mana kalau berinfak? Yang orang yang pertama, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal, dan dia seorang yang beriman, dan tidak menyertai infaknya atau sedekahnya dengan manan dan adzan, atau dia orang yang kedua, berinfak ikhlas, bahkan dia orang yang beriman, ya, ikhlas karena Allah, tetapi disertai manan dan adzan dalam infak dan sedekahnya. Atau dia orang yang ketiga, orang yang tidak beriman, ya, dan tidak ikhlas ketika berinfak atau bersedekah, bahkan infaknya dan sedekahnya itu adalah karena riya. Sudah tidak beriman, tidak ikhlas, juga karena riya. Nah, maka seorang hamba hendaklah menimbang dirinya dengan timbangan-timbangan yang adil ini, termasuk yang mana dia dalam beramal, termasuk yang mana dia dalam bersedekah, dalam berinfak, ya. Wal amsal al mutabiqah, dan hendaklah seorang hamba dia menimbang amalan-amalannya dengan perumpamaan-perumpamaan yang mencocoki ini. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, dan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia agar mereka memahaminya, atau wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat kecuali orang-orang yang berilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.